التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Maka cukuplah 20 sifat yang wajib kita ketahui dan i'tiqad dengan jalan tafsir. 20 tu maka jadi 40 dengan mustahil lawan-lawannya. Dan kata qaul yang kuat bahwasanya sifat maknawiyah itu wajib kita ketahui dan i'tiqad dengan jalan ijmal jua. Nah, wallahu alam. Tu semalam lagu mana sifat kalam tu dah. Sifat kalam wajib atas kita tiap-tiap mukallaf berpegai kemah dalam hati bahwasanya Allah itu ada satu sifat namanya kalam. Kalam diterjemah kepada bahasa Melayunya perkata. Untuk Syekh Abdul Qadir tu, Abang Syekh Ismail bin Abdul Qadir pada MKOH, dia terjemah kalam dengan makna perkata. Apa dia perkata? Satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sedia kala lagi dah, dengan sebab sifat tu ada, Allah Taala boleh berkata-kata, bercakap, bertutur, bertetah. Ha, tu tu kalam dengan makna berkata tu dinamakan kalam lafzi. Tu kalam dengan makna masdari. Tu dah. Lepas tu bila Allah Taala dapat berkata, berkata, bertetah, bercakap, maka bertetah akan beberapa perkataan dan tetahan. Ha, tu tu. Ha, tu kecek benda tu. Boleh kecek benda tu berbanding dengan sifat perkata tu. Dengan sifat perkata tu. Ha, tu dah. Ha, tu kecek akan perkara tu, kecek akan perkara ni, bercakap akan perkara tu, perkara ni, mengikut dia kehendak nak kecek dengan siapa dia. Ha, tu dia. Maka tu dinamakan perkataan. Maka kesimpulan sifat kalamnya terbagi kepada 4 makna lah. 4 makna kalau mengikut pembagian mengisbatkan sifat ma'ani ni. 4 makna. Berarti asalnya 2 ya. Kalau sebut ulama sebut tu 2, iaitu lafzi dan nafsi. Maka lafzi itu ada pahamnya 2 pula, dan nafsi pun ada pahamnya 2 pula situ. Nampak tu dah. Satu kalam dengan makna ismi, atau kalam dengan makna sifat, atau kalam dengan nafsi dan ismi tadi. Kalam pertama tu terjemahannya perkata. Sifat perkata ni ada rizab. Sifat ni lawan dengan bisu ni. Bila tak ada sifat tu jadi bisu orang tu masalah kalau kita orang. Tak ada sifat perkata tu jadi bisu. Maka perkata ni lawan bagi bisu. Lawan bagi bisu. Ha hok ni lah hok sebut lek ulama kata lawannya bisu. Lawannya bisu tu sifat apa? Sifat perkata. Bukan berkata-kata tu. Berkata-kata bukan lawan bisu. Berkata-kata lawan bagi dia. Duduk diam. Ha tu. Maka berkata-kata lawannya bisu tak kena lah lawan. Berkata-kata lawan diam. Bila sebut kata berkata-kata tak diam. Bila kata diam berarti dia tu tak berkata-kata. Hak ni kalau kiranya tak diam berarti berkata-kata. Hak tu lawan. Kata. Maka kalam dengan makna yang kedua, dengan arti yang kedua ialah kalam dengan makna masdari. Kalam dengan makna masdari iaitulah berkata-kata. Kalam dengan makna berkata-kata. Maka kalam ni adalah lawan bagi diam. Diam itulah ulama panggil sukut lafzi. Sukut lafzi ialah diam tak berkata apa-apa. Itu orang panggil sukut lafzi. Maka diam apa nama berkata-kata dengan makna masdari ni lah lawan bagi sukut lafzi. Ya sudah. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, ia akan hasil perkataan. Perkataan tu. Perkataan itulah dikatakan kalam dengan makna yang ketiga, iaitu kalam dengan makna